الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة في الله kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi dhaw'i al-kitabi was-sunnah. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi oleh seseorang disebabkan karena adanya hubungan tali pernikahan al-musaharah. Dan al-muallif rahimahullah ta'ala menyebutkan 5 poin dari wanita-wanita yang tidak diperbolehkan bagi seorang laki untuk menikahinya. Kemudian kita masuk ke poin yang ketiga. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala thalithan, yang ketiga dari al-muharramat, wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi selama-lamanya. Al-muharramatu birrada', wanita-wanita yang diharamkan dinikahi oleh seorang laki karena adanya hubungan persusuan. Dengan adanya hubungan persusuan, apabila terpenuhi syarat-syaratnya yang nanti akan kita terangkan, syarat-syarat sahnya sebuah persusuan yang menyebabkan seseorang menjadi saudara susuan, ada ketentuan-ketentuannya dan syarat-syaratnya. Jika syarat-syarat tersebut sempurna, maka terjadi hubungan persaudaraan. Seperti adanya tali persaudaraan disebabkan karena nasab keturunan. Kata beliau, yahrumu birradha'i sab'u niswatin, yang menjadi mahram disebabkan karena persusuan itu ada 7 golongan dari kalangan para wanita. Zakara al-Qur'an al-Karim minhunna 2 wa alhaqati as-sunnah bihinna 5. Di dalam Al-Qur'an al-Karim disebutkan 2 jenis wanita, 2 golongan dari wanita yang tidak boleh dinikahi karena adanya hubungan ar-radha', persusuan. Dan ditambahkan di dalam sunnah ada 5 golongan. Yang pertama, al-muharramatu bil Qur'an al-Karim, wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi berdasarkan nas Al-Qur'an al-Karim karena adanya hubungan persusuan. Yang pertama, al-ummu bir radha', ibu susuan. Wahiya al-mar'atu allati arda'atka, yaitu wanita yang menyusui kamu, maka dia adalah ibu susuanmu. Siapa saja wanita yang menyusui kamu ketika kamu masih kecil, ketika kamu masih dalam masa penyusuan, siapa saja dia, si fulanah, si allanah, atau yang lainnya yang pernah menyusui kamu di masa kecil, maka dialah ibu susuanmu, sehingga tidak diperbolehkan engkau menikahinya. Wa yulhaqu biha ummuha wa ummu ummiha wa ummu abiha, dan termasuk dalam hukum ibu susuan adalah ibunya ibu susuan tersebut. yakni nenek. Nenek atau ibu dari ibu susuan, nenek susuan gitu. Maka tidak diperbolehkan menikah dengannya. Demikian pula ummu ummiha. Ya, ya di atasnya lagi. Neneknya ibu susuannya. Neneknya ibu susuannya. Atau ummu abiha. Sama nenek dari arah ayahnya. Nenek ibu susuan dari ayahnya, dari arah ayahnya. Intinya bahwa ibu yang menyusuinya, wanita yang menyusuinya adalah ibunya. Dan seterusnya ke atas. Tidak diperbolehkan bagi seorang menikahinya. Yang kedua, al-ukhtu birradha'. Saudara perempuan sesusuan. Nah, perhatikan siapa yang disebut saudara perempuan sesusuan ini. Wa hiya allati radha'at min ummika. Yaitu wanita yang menyusui kepada ibumu. Kamu punya ibu. Maka ada seorang wanita pernah menyusui kepada ibu kamu. Maka berarti dia adalah saudara sesusuanmu. Jelas ya? Au rada'ta min ummiha, atau sebaliknya, engkau menyusui kepada ibunya wanita itu. Maka berarti wanita itu menjadi saudara sesusuanmu. Au rada'ta anta wa hiya min imra'atin wahidah, atau engkau dan wanita ini pernah menyusui kepada satu wanita. Misalnya A laki-laki, si B perempuan, kedua-duanya pernah disusui oleh seorang wanita yang bukan ibu salah satu dari keduanya. Tapi orang lain yang biasa menyusui anak-anak perempuan atau yang lainnya. Maka berarti siapa saja yang menyusui dari wanita, anak perempuan, yang mana engkau menyusui kepada wanita tersebut. Saya ulangi, siapa saja dari anak perempuan yang pernah disusui oleh seorang wanita yang engkau pernah menyusui kepada wanita tersebut, maka semua wanita yang, semua anak perempuan yang pernah disusui oleh wanita tersebut adalah saudara perempuanmu sesusuan. Karena ibu yang engkau menyusui darinya adalah ibu susuanmu. Demikian pula seluruh anak perempuan yang pernah menyusu kepada ibu wanita tersebut. Kepada wanita tersebut. Jadi ini perempuan yang lain. Au rada'ta min zaujati abiha. Atau engkau pernah menyusui dari istri ayahnya wanita tersebut. Engkau pernah menyusui dari istri ayahnya wanita itu. Saya beri contoh. Taruhlah ada seorang duda. Taruhlah namanya Abdullah. Ya duda. Dia punya seorang anak dari istrinya sebelumnya. Anak ini perempuan. Jadi duda punya anak perempuan. Duda ini menikah lagi. Dia menikah dengan seorang wanita. taruhlah namanya Fatimah. Maka berarti Fatimah ini, ya, status dia terhadap anak wanita tersebut, apanya? Istri ayahnya. Istri ayahnya. Ada seorang anak laki-laki, taruhlah namanya Muhammad, dia anak bayi, disusui oleh Fatimah yang telah menjadi istri dari Abdullah tadi. Maka ketika dia disusui oleh si Fatimah ini, yang merupakan istri dari ayah anak perempuan ini, maka berarti anak perempuan ini saudara dengan anak laki-laki tersebut. Saudara sesusuan. Paham ya? Paham dan? Paham? Hah? Paham beneran? Hah? Tidak ngantuk? Ada ngantuknya? Nah, paham ya? Saya ulangi lagi. Seorang laki duda, taruh namanya Abdullah, punya anak perempuan namanya Aisyah. Maka Abdullah menikah dengan seorang wanita yang bernama Fatimah. Ya. Maka Fatimah ini adalah istri ayah Aisyah. Maka Fatimah menyusui seorang anak laki-laki. Taruhlah namanya Muhammad. Maka ketika Muhammad menyusui kepada Fatimah dan terpenuhi syarat-syaratnya, maka dengan demikian Muhammad adalah saudara sesusuan dari siapa tadi namanya? Aisyah. Ya. Aisyah. Dan siapa saja yang menjadi anak si Abdullah tadi? Berapapun jumlah anaknya, itu semuanya adalah saudara dari si Muhammad ini yang menyusui kepada istri si Abdullah. Paham ya? Ini yang dimaksud oleh beliau, au rawa'ta min zaujati abiha, atau engkau menyusui kepada istri ayahnya wanita, seorang wanita. Maka wanita tersebut adalah saudara sesusuanmu. Au rada'at hiya min zaujati abika, atau sebaliknya, wanita ini menyusui kepada istri ayahmu. Sebaliknya. Maka dia adalah saudara sesusuanmu. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum min ar-rida'ah. Dan ibu-ibu kalian yang pernah menyusui kalian itu adalah mahram. Tidak boleh kalian menikahinya. Demikian pula saudara-saudara perempuan kalian yang sesusuan. Saudara perempuan kalian yang sesusuan. Ini mencakup seluruhnya yang disebutkan tadi. Al-muharramatu bisunnatil mutahharah. Tadi disebutkan dua golongan, dua keadaan yang mana mereka wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi karena adanya hubungan persusuan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an Karim. Nah, sekarang dalam sunnah, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh al-muallif rahimallahu taala ada lima golongan. Wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki karena adanya hubungan persusuan. Yang pertama, bintul akhi minar rida'. Bintul akhi minar rida'. Anak perempuannya saudara laki-laki sesusuan. saudara laki-laki sesusuan. Taruhlah ada seorang bernama Fatimah dalam contoh tadi. Dia punya anak bernama Abdullah. Muhammad menyusui kepada Fatimah. Berarti antara Abdullah dengan Muhammad dengan Abdullah adalah saudara sesusuan. Abdullah punya anak perempuan. Maka anak perempuan dari Abdullah ini adalah anak dari saudara laki-laki sesusuannya. Sebagaimana tidak diperbolehkan seseorang menikahi keponakan wanita, ya, keponakannya, karena dia berstatus sebagai paman, maka demikian pula di sini statusnya sama seperti paman susuan gitu. Karena nanti akan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna radha'ata tuharrimu ma tuharrimul wiladah, bahwa adanya hubungan persusuan itu menyebabkan mahram seperti adanya hubungan mahram disebabkan karena adanya hubungan nasab keturunan. Sehingga ini bersifat umum. Sebagaimana tidak diperbolehkan menikahi anak perempuan dari saudara kandung sendiri, maka demikian pula saudara sesusuan anak perempuannya tidak boleh dinikahi. Bintul akh minar radha'. Yang kedua, bintul ukhti minar radha'. Bintul ukhti minar radha'. Sama. Anak perempuan dari saudara perempuan sesusuan. Sebagaimana dalam hubungan nasab, statusnya sebagai keponakannya. Maka ini seperti keponakan sesusuan. Tidak diperbolehkan. Yang ketiga, al-ammatu min ar-radha', bibi dari ayah sesusuan, dari ayah susuan. Wa hiya allati radha'at ma'a abika, yaitu dia yang menyusui bersama dengan ayahmu. Dia yang menyusui bersama ayahmu. Jadi kalau ada seorang Muhammad menyusui kepada Fatimah. Fatimah adalah ibu susuannya. Fatimah punya suami namanya Abdullah. Maka Abdullah adalah ayah susuannya. Abdullah memiliki saudara perempuan. Maka saudara perempuan ini statusnya dari lelaki tersebut adalah bibi susuannya. Maka tidak diperbolehkan dia menikahinya. Sebagaimana tidak diperbolehkan menikah dengan bibi dari nasab keturunan. Maka demikian pula yang sesusuan. Tidak diperbolehkan. Yang keempat, al-khalatu minar radha'. Demikian pula bibi dari arah ibu. Khalah tidak diperbolehkan. Wa hiya allati radha'at ma ummik, yaitu yang menyusui bersama dengan ibumu. Maka tidak diperbolehkan. Yang kelima, al-bintu minar radha'. Al-bintu minar radha'. Anak perempuan sesusuan. Anak perempuan sesusuan. Wa hiya allati radha'at min zawjatika, yaitu yang menyusui kepada istrimu. Fayakunu ar-rajul aban laha min ar-radha', sehingga lelaki tersebut, yakni dalam hal ini suami dari wanita ini yang disusui darinya, menjadi ayahnya, ayah susuan. Maka ini semua tidak diperbolehkan bagi seseorang menikahinya. Karena sebagaimana diharamkannya karena adanya hubungan nasab keturunan, maka demikian pula karena adanya hubungan sesusuan. Karena adanya hubungan sesusuan maka tidak diperbolehkan. ودليل تحريم هؤلاء النساء من السنة حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل tentang diharamkannya para wanita ini dari sunnah adalah hadis Aisyah رضي الله عنها bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة bahwa sesungguhnya الرضاعة persusuan itu menyebabkan mahram. Menyebabkan tidak diperbolehkannya seorang laki menikahi seorang wanita seperti halnya adanya hubungan nasab, keturunan yang menyebabkan mahram. Dan ini bersifat umum. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa hadis ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة رضي الله تعالى عنهما dan hadis ابن عباس bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم berkata tentang anak perempuannya Hamzah رضي الله عنهما Hamzah bin Abdul Muttalib paman Rasul صلى الله عليه وسلم asalnya sepupu itu boleh dinikahi. Jadi asalnya kalau anak Hamzah, anak perempuannya Hamzah bin Abdul Muttalib, boleh dinikahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun, mengapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innaha la tahilluli. Sesungguhnya anak perempuannya Hamzah itu tidak halal bagiku. Jadi ketika itu Ali bin Abi Thalib radiyallahu ta'ala anhu mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ma laka tanawwaqu fi Quraisy wa tad'una. Wahai Rasulullah, mengapa engkau memilih wanita Quraisy untuk engkau jadikan sebagai istrimu dan engkau meninggalkan kami? Yakni dari keluarga sendiri, dari kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengapa engkau tidak menikahi dari keluarga kami? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Indakum syai', apakah kalian ada pilihan dari kerabat?" Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala mengatakan, "Iya, ada. Bintu Hamzah. Anak perempuannya Hamzah." Yani sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, "Innaha la tahillu li." Sesungguhnya anak perempuan Hamzah itu tidak halal bagiku. Yani tidak boleh aku menikahinya. Innaha ibnatu akhi min ar-radha'ah. Karena dia statusnya adalah anak perempuan saudara sesusuanku. Anak perempuan saudara sesusuanku. Yani Hamzah meskipun dia berstatus sebagai paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun dari sisi yang lain Hamzah adalah saudara sesusuannya Nabi alaihi salatu wasallam. Saudara susuan. Sehingga anak Hamzah tidak boleh dinikahi oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam karena sama statusnya sebagai keponakannya. Keponakan Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu kata beliau, wa yahrumu minar radha'ati ma yahrumu minar rahim. Dan menjadi mahram disebabkan karena adanya hubungan persusuan sebagaimana jadikan mahram karena adanya hubungan kekerabatan nasab keturunan. Maka ini tujuh golongan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an Karim dan di dalam sunnah Nabi alaihi salatu wasalam tentang wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki. Yang pertama adalah ibu susuan. Yang kedua adalah saudara perempuan sesusuan. Ini yang disebutkan dalam Al-Qur'an Karim, akhawatukum min ar-radha'ah. Kemudian kata beliau ditambah dalam sunnah Nabi alaihi salatu wasallam ada lima. Yang pertama yaitu anak perempuan saudara sesusuan. Baik laki-laki maupun anak perempuan dari saudara perempuan sesusuan tidak diperbolehkan. Demikian pula bibi. Bibi sesusuan. Baik dari arah ayah atau dari arah ibu. Dari arah ayah yaitu wanita yang menyusui bersama dengan ayahmu sesusuan. Atau wanita yang menyusui bersama dengan ibumu sesusuan. Maka tidak diperbolehkan bagimu untuk menikahinya. Demikian pula al-bintu min ar-radha'. Anak perempuan sesusuan. Anak perempuan yang disusui oleh istrimu. Tidak diperbolehkan engkau menikahinya. Maka ini ma'asyara alaikum rahimahullah yang kita terangkan. Dan di sana ada beberapa syarat untuk menetapkan apakah ini termasuk saudara sesusuan atau tidak termasuk saudara sesusuan. Ini akan kita terangkan insyaAllah ta'ala pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.